الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال وعن النعمان بن بشير لن سنكين نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال عندك سيدنا نعمان ngendika ngeten sami itu krungu sapa ingsun saya mendengar Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya mendengar Rasulullah yaqulu hale ngendika sinten Rasulullah hale ngendika sinten Rasulullah Rasulullah bersabda demikian inna ahwana ahlin nar sesungguhnya setuhune luweh rendahe penduduk neraka, lebih rendahnya penduduk neraka, lebih ringannya penduduk neraka azaban apane siksane, sesungguhnya paling ringan-ringannya siksanya penduduk surga. Yaumal qiyamati ing dalem dino kiamat, di hari kiamat. La rajulun yaktine iku wong lanang. La rajulun yaktine iku wong lanang. Yudu'u kang diletakkan. Yudu'u kang diletakkan. Iqbal center aneh. Siapa yang tahu? Oke, datang-datang. Orang mana yang beli? Temanggung. Temanggung ini kan dekat sini ya. Mamai sopo ini. Salian Iqbal sopo sih Temanggung. Aan ya. Aan yang di Temanggung misal. Hah? Oh, Purbalingga. Walah. Inna ahwala ahlin nar la rajulun yudau kang diletakkan fi ahmasi kodamaihi ing dalem ledoane. Ahmas itu ledoan. Inilah. Ini ahmas ini jangan. Ya, kalau sama punya kaki itu kakinya enggak rata kan? Nah, ini yang sini, yang sebelah sini, sebelah dalam itu telapak kaki yang sebelah dalam bukan sebelah luar, baik kanan atau kiri. Itu namanya ahmas. Nah, ini namanya ahmas. Fi ahmas fi qadamaihi ing dalem ledoane delamaan lurune wong apa sing diletakkan apa jamrotani apa bara api luru mawa luru maksudi engko digawe jadwale diniah ya karo kawim ya rapingi bareng-bareng ya ya karo jadwal diniah, jadwal ngaji nih opoan, terus abseni per kelas opoan ya. Ini kan mari dites toh. Nah, iku kok digawe ya. Kok nganggur ae pomongan. Besok nek iso kita peteko dimulai. Yahli kang. Umup itu apa umup? Mendidih ya. Yahli kang umup mendidih. Minhuma sangking jamrotani, opo dimaguhu, opo uteki rojul. Jadi paling ringannya siksa penduduk neraka di hari kiamat adalah seorang laki-laki yang di telapak kakinya diletakkan dua bara api. Akibat dua bara api yang ada di telapak kakinya, otaknya itu mendidih, gluduk-gluduk seperti air yang dipanaskan di atas api. Itu siksa yang paling ringan. Kira-kira mati apa kan ya otak umum ya? Glumutuk katanya. Waduh, ya mati nih. Ma yaro anna ahadan asyadu minhu azaban. Ma yaro Maya roh orang melihat, orang meyakini sapa iku jenenge rajul anna ahadan, tidak meyakini di anna ahadan ing setuhune wong siji. Iku asyaddu, iku luwih berat. Minhu tinimbang ahadan. Azaban apane siksane. Padahal wa innahu. Minhu, keliru ya. Minhu tinimbang rojul, keliru. Minhu tinimbang rojul apane azaban siksane. Padahal wa innahu lan setuhuni rojul. Ikula ahwanahum. Iku paling ringan-ringane penduduk neraka, iku paling ringan-ringane penduduk neraka azaban apane siksane. Akibat siksa yang begitu berat itu, telapak kaki dikasih bara api, ternyata otaknya mendidih. Dia meyakini bahwa tidak ada orang yang disiksa lebih berat dari dia. Dia meyakini gak ada seseorang pun di neraka itu yang siksaannya lebih berat dari dia. Padahal dia siksaan yang paling ringan. Wa innahu la ahwanahum adzaban. Saking dia merasakan begitu sakitnya, bara api diletakkan di telapak kaki yang menjadikan otaknya mendidih. Ya Allah. Kala ini loh neraka, iku siksa sing paling ringan. Makanya ojo kate kendel-kendel awakmu kok kate mlebu neraka, ya rasa kate enggak ngegaya-gayaan ya. Rasa kate ndel mekendel ngalkoni maksiat, tapi yo piye, berat banget ya ninggal maksiat. Kalau kita mau inget-inget kayak ngeten iki, wah ngkone aku maksiat mlebu neraka, minimal siksa neraka adalah otaknya mendidih akibat bara api yang diletakkan di atas di bawah telapak kaki. Waduh, muttafaqun alaih utawi hadis iku muttafaqun alaih. Yo, niki kan menakut-nakutkan ke semua kepada kita supaya kita gak apa namanya ceroboh di dalam meninggalkan perintah, dan jangan sampai kita itu ceroboh di dalam melaksanakan kemaksiatan. Maksudnya saya ceroboh itu ojo gampang-gampang nerjang larangane sinten Allah taala. Wa'anin kalawaan samurah tabni jundubin lan saking samurah bin jundub. Samurah jundub jundab kene. Kala radhiyallahu anhu anna nabiyallahi. Setuhune nabine Allah. Nabi Allah lah ya. Ya Rasulullah ojo. Ya Rasulullah ojo. Ya Rasulullah. Keliru nih ngisin-ngisinin dunia. Ya santri ngerti nahwune. Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Loh, ya hati-hati ya, anu-anu. Kala anna Nabi Allah setuhuni Nabi ni Allah. Wanter keliru. Semangat keliru kadang ya. Ya maklum ya, mungkin gak ngerti. Rapopo raduso. Raduso ya, ya Rasulullah ya. Raduso, tapi rapantas kenuai. Sing pas piye ya Rasulullah. Laulah, yang mergani mudof, mudof ilah, nek didadek nomunada, ini ku kedah dibaca, nasob, lho, ngono makanya diapal no jurumiyah itu, biar bisa maca kita di kitab Quran, biar ngerti, jane maca ini biye. Apalan Quran yang ngerti nahwu, ini ku lebih mudah, lebih enak, gampang tahu kesalahan maksud saya, lho. Gampang tahu kesalahan, nek gak ruh yo. Salah itu tetap diwocoy itu petung tahun waduh keliru gitu ya aku macam itu terkena garu kesalahan. Dan kadang kita setor 4 orang kadang kerungu kadang enggak gitu. Nah itu iya pembetul, kalau kita setoran kadang 4 orang yang setor loh secara langsung pada sang guru 4 1 2 3 4 langsung bareng setor ya, kadang fokus sini sini enggak fokus sudah ya toh. Nah ya itulah gitu. Kadang semacam itu, maka kita harus berhati-hati sendiri ketika menghafalkan apa Al-Qur'an, dan sering kalau bisa di apa semakan temannya gitu. Koncone kok ndelok ngene. Qala anna nabiyallahi satuni nabini Allah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sinten nabine Allah. Kelemahan santri adalah masalah bacaan kitabnya. Tersering itu terjadi, padahal sudah da'i-da'i itu. Da'i ya, bacaan kitabnya keliru kadang. Assalamualaikum dikosinan Nabiullah. Ya malu manusia kan ya. Manusia yang sempurna siapa lah kan gitu. Tidak ada. Kita juga kadang keliru. Cuma kita tidak boleh mencela orang ya. Assalamualaikum dikosinan Nabi Allah minhum man ta'khuduhu anar ila ka'baihi. Minhum iku setengah sangking. Minhum iku setengah sangking penduduk neraka. Man utawi wong. Ta'khuduhu kang menyiksa ingman opo anarun roko ila ka'baihi tumeko ila ka'baihi tumeko apa iku jenengi apa ka'bani kemiren iya ila ka'baihi tumeko kemiren lurune wong apa jenengi mata kaki ila ka'baihi tumeka mata kakine wong. Jadi ada penduduk neraka yang disiksa dengan menggunakan api yang apinya itu sampai ke sini. Sampai ke kedua mata kaki. Loh, sampean wah lumayan es enak iki, ojo enak-enakan. Wong diletakkan di bawah telapak kaki saja otaknya sudah mendidih apalagi di situ, gosong semua. Ya. Ya tambah mboten. Lah iya wong diletakkan di bawah kaki aja sudah bisa mendidihkan otak apalagi kakinya direndam ya, telapak kakinya direndam bara api itu sampai mencapai ya, mata kakinya kok ya opo dadi nih. Wa minhum lan iku setengah saking penduduk neraka man utawi wong. Man utawi wong. Tahuduhu kang menyiksa ingman opo neraka apa api apa neraka apa api ila rukbataihi tumeka dengkul lurune man apa dengkul itu lutut ah ini orang kadang disiksa di neraka sampai ke lututnya wah meledos kepalane ini ya seksa kaya ngoten niku ya secara sakate sampean bayangno ora kira padha qala ila rukbataihi wa minhum ini cara anu-anu yang ono film tentang neraka, wah madeni paling tobat kabeh paling ya. Ya coba itu, nggih film yo ojo aneh-aneh. Ya tentang neraka, surga. Ya ora usah kate adegan-adegan sing ora gena-gena lho ngono. Ora usah adegan suami istri bidadari di surga, ora usah ditampilno. Ora kira padha karo bidadari ya sing ditampilno kan ngoten. Neraka wae sing ditampilno. Sing kowe ku delok langsung iris ya. Ya nambah dening. Langsung diletakkan api di telapak berdapat di bawah telapak kaki otaknya langsung mendidih. Wah, digambar nasa itu kalau sekarang bisa semua ya. Komputernya itu sudah sangat canggih saya ini. Wa minhum tapi ya tidak akan semacam itu lah kan. Itu cuma gambaran saja. Untuk menakut-nakuti orang. Wa minhum lan iku setengah sangking. Kala penduduk neraka man utai wong tak huduhu kang menyiksa ingman. Tahuduhu kang menyiksa opo api ingman ila hujjazatihi tumeka. Ila hujjazatihi tumeka. Apa iku jenenge perutiman. Hujjazah niku tempat untuk mengikat apa namanya sarung itu loh. Itu jenenge hujjazah. Paham? Taman sarungan kan itu? Tempat mengikatkan sarung. Nah itu namanya hujjazah di sini. Di bawah pusar biasanya ya. Sedikit di bawah pusar itu namanya nopo hujjah. Kala wa minhum lan iku setengah sangking penduduk neraka man utawi wong. Man utawi wong. Tahuduhu kang apa iku jeneng nyiksa apa neraka ing man ila tarkuwatihi. Ila tarkuwatihi marang apa iku tulang tulang lehere man malang tulang lehere man kala tulang lehere man kala marang apa iku jenenge tulang lehere man ngono sampe-sampe ini. Ya Allah, sentek wis. Rawahu ngriwayataken ing hadis apa muslimun Imam Muslim, semua itu disesuaikan dengan kadar kemaksiatan yang dilakukan ana nang dunya. Al hujzatu utai hujza iku makidul izari, tempat mengikat sarung atau jari sewek cerwong Jawa. Tempat mengikat sarung tahta surroti ing dalem ngisore udel. Udel itu pusar. Ya. Wa tarkuwatu utai tarkuwah iku bifathil, bifathita'i kelawan fathaita wa dhammil qafi lan dhammai qaf. Iya utai tarkuwah iku al-azmu itu tulang alladikang. Iku al-azmu tulang alladikang inda suhrotin nahri kang ing dalem sandinge, inda suhrotin nahri kang ing dalem sandinge, apa iku jenenge nahrun niku gu leher ya. Kala inda suhrotin nahri kang ing dalem sandinge ledoane, ledoane cekungane leher iki lho. Iki. Nah, iki tulang iki. Nah, iki. Kita punya dua tulang. Tulang apa jenenge tarkuah? Nah, iki. Iki jenenge iki. Sampai kene berarti. Wow. Walil insani lan iku kaduwe menungso tarkuatani utawi ko tulang leher loro fi janibayi nahri ing dalem sisih lurune apa iku jenenge leher. Kalau Ani bin Umar lan sangki Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ngendika ngeten Rasulullah, anna Rasulullah iku kal ngendika sinten Rasulullah. Rasulullah bersabda begini, yaqumun nas laikum ngadeg sapa annasu manungsa. Leri ngadeg, iku feri kon ngadeg kuwi. Kon ngadeg kon tangi. Turu ae per. Aduh. Piye Palembang ae. Pak Maksum tak trimo turu. Yaqumu piye? Lah wong Pak Maksum kuwi. Yaqumu ngadeg. Selamat nih selamat. Nah, iki meneh. Sitae malah gurung teko mat. Sapa jenenge? Endi kapan datang dia? Di Magelang. Ada apa di Magelang? Nanda. Endi kok? Nanda sapa? Nanda. Nanda gede. Nanda Erwansa. Lapo kok gak balik-balik ini? Hah? Lah ya lapo kok bareng itu? Iki kan nomor telepone kene lah, telepone bintang balik. Punya kau? Lah, kok ngerti nek barang Nanda? Lah iya ndi nomor telepone? Oh, SMS-an kan ro nomere. Oh, aneh wae wong iki. Oh. Wong kaya ngene. Iya. Ana. Kato aku selamat iki. Mat, mat. Punya berarti kok nomor nomornya? Lah iya, kok gak punya katanya. Wah. Kato selamat ya. Karena ini, ya, hari ini bawa ke sana. Biar cepat pulang itu. Dia ke sini tidak disuruh untuk jalan-jalan sama orang tuanya. Yakumu nasil robbil alamin. Yakumu. Aku Pak Maksum duko-duko. Aku pesenan dengan aku Pak Maksum. Enak ya. Yakumu nasu. Yakumu. Aku tak telepon Pak Maksum. Pak Maksum, anakmu. Temeri kok, nama gelang, ramo mondok-mondok lah biar kan. Telepon karo Pak Maksum ngeluh kowe. Ya ku mungkeliko. Ya ku mungetik sapa annasu manungso. Li rabbil alamin. Waduh, ya malah kerang ngaji-ngaji ada iku. Li rabbil alamin marang pengelane alam kabeh. Sitae sapa sing kudu teko? Musehun. Nah, kapan Zaki? Mana nomornya Zak? Enggak punya kok. Sak kamar gantui. Yaku mengatik sopo annasu menungso li rabbil alamin marang pangerane wong alam kabeh. Hatta yahiba sehingga. Hatta yahiba sehingga. Maknanya yahiba itu hilang maknanya ya. Hanya menyelam lah ya. Menyelam, hilang. Fi roshihi. Menyelam mas maknanya. Sopo ahaduhum salah si jini annas. firashihi ing dalem keringete. Keringete ahadihim. Apa keringet itu? Keringat. Ya. Sampai ila ansofi udunaihi. Ila ansofi udunaihi. Kala ila ansofi udunaihi sampai piro-piro tengai. Piro-piro tengai kuping lurune ahad. Jadi gelak di hari kiamat manusia disuruh berdiri sama Allah Ta'ala. Matahari berada di atas kepala, satu jengkal. Ada manusia itu yang dia keringatnya begitu banyak sampai keringatnya melampaui mulutnya, sampai ke telinga. Jadi dia tenggelam di keringat. Kira-kira piye zaki rasanya? Awakmu iki lho. Kira-kira. Itu duduk keringatnya kamu saja, Sak. Tapi keringatnya orang sedunia. Keringate sapa iki jenenge? Sakron piye kan? Ya, kayak ngaten iki gelem kowe. Muttafaqun alaih. Ya, kabeh semua apa kata amalnya. Ya kadang orang nyantai-nyantai saja walaupun matahari ada di atas kepala. Sapa iki termasuk sing nyantai-nyantai iki? Orang yang sedekah. Tapi sedekah siri. Enggak ditampak-tampakkan. Coba kita kapan-kapan sedekah siri gitu ya. Moro-ro konco dompete koncone, loh dompete sapa? Wek menawan, moro diisi 10.000. Yes, ngono. Hah? Menawan gak kira ngerti nek iku ana sedekah sampean. Iya. Loh, kok mana ya duwe gue? Iso ngono tok. Hah? Kok beranak uang saya. Gitu ya caranya ya. Ya, itu caranya. Ya, atau temannya enggak bisa bayar bulanan langsung dibayarkan tanpa ada sepengetahuan. Ngomong langsung nang sapa jenenge? Robi. Ya aku bayar kanggo arek iki. Ojo diomongno sapa lah ngoten niku. Carane termasuk iki sedekah napa? Siri, wonten niku le. Iki termasuk orang nanti yang di akhirat itu ketika matahari berada di atas kepala tidak merasakan panas sama sekali. Ya, itu yang mudah kita lakukan ya. Yang enam selain ini sulit-sulit. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya itu cinta sekali dengan masjid. Seneng mah, senengane nang masjid deh. Artinya senengane ibadah nang masjid, wae seneng ini termasuknya. Yang mendapatkan perlindungan kelak di napa? Hari kiamat. Warajulun syabun. Ya, orang laki-laki yang apa namanya masih muda diajak perempuan cantik yang punya derajat tinggi kaya raya ngajak kepada Robingi ayo ikut saya kemana? Ke pantai Gunung Kidul. Jadi Robingi ini akhafullah. Wah, ini termasuk orang yang mendapatkan perlindungan dari sengatan matahari. Ya Allah, orangnya cantik kan? Punya uang, punya kekuasaan, ya. Datang dia dengan membawa mobil keluaran terbaru, miliaran harganya. Dia juga anaknya seorang presiden misalnya. Wah, cantik, ngacaan. An, ayo melaku. Kencan sama saya, An. Jerean ini akhufullah. Masyaallah. Ngeten iki lho. Angel gak nolak yang semacam itu. Angel mau sampai dicedeki. Wong wedok rada elek sithik wis senenge pol. Ya enggak. Gak pernah ngomong ini akhafullah. Ya malah dilayani kadang. Lho niki coba kita mengucapkan ini akhafullah, ngoten to. Ana SMS nyasar, umpama nyasar. Wong kadang gak nyasar itu, sengaja. Kita ngomong ini akhafullah, masyaallah, ngoten to ya. Santri Joko, santri ini leh, hah? Macam-macam ya. Tapi yang ngerti ini, hati-hati, nang pondok pisan, wah, yuri pisan, ya, kok kata macam-macam. Kala warashu muttafaqun alaih. Nah, itu ya, orang-orang yang mendapatkan naungan nanti. Warashu iku al-arogu. Kadang arah-arah, kadang tak sita HP ini, mereka ini digawe SMS arwedo. Kadang gak tahu, tak cekal seret. WhatsAppan, mari ngono. Nina. Sana jawab. Ini siapa sih? Ngono. Wah, are-are. Rapat beres. Sita mari ngono. Kala iku al-araku. Sing lede sing lanang gak dikenal. Memperkenalkan diri repot iki lho, malah njanggul-njanggul neraka. Iki maksude malah apa namanya dekatkan dirinya kepada napa neraka. Nek iso dijaluk kenalan wong wedok ojo gelem lho iki. Ini aku puno. Paham lho? Ngono lah. Cek serasane. Kalawaan anasin, masya Allah, pasti. Iya enggak. Nah, kalau kamu dijerketi perempuan, wah hatinya berbunga-bunga. Padahal kitanya sebenarnya harus sedih ya, semacam itu. Sedih, ya. Harus tidak mau. Nggak. Ini aku fumbo. Kau ayo nabi saya. Kalau kau yuk kangsuti, wayai. Nah didekati Kang Suti ngomong, ya tak lamar gelem apa ora. Nah gak gelem ya rausah ini khofullah. Kalawaan Anasin radhiyallahu anhu kalangi dikasinin Anas. Khotobana. Apa iku jenengi midhatuni ing kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala khutbatan kelawan khutbah. Dengan khutbah. Masami tukang ora krungu sapa ingsun yang tidak pernah mendengar. Masami tukang ora pernah mendengar sapa ingsun mithlaha ing sepadane khutbah. Qattu sama sekali ing dalam zaman kang wis kliwat. Ini dawuh sinten Anas bin Malik. Kanjeng Nabi berpidato kepada kami dengan khutbah yang tidak pernah sama sekali saya dengar sebelumnya. Khutbah yang semacam ini. Fakola mongkong ngendika sinten Kanjeng Nabi. Lau ta'lamuna ma'a'lamu ladohiktum qalilan walabakaitum kathira. Lau ta'lamuna. Lamun weruh sopo siro kabeh. Lamun weruh sopo siro kabeh. Kalama ing perkoro a'lamu kang weruh sopo ingsun. Ladohiktum mongko yektine tertawa sopo siro kabeh. Ladohiktum mongko yektine tertawa sopo siro kabeh. Qalilan kelawan sedidik. Maknane bukan menyedikikan tertawa, malah tidak tertawa sama sekali. Maknane ngoten. Walabakaitum lan yektine menangis sopo siro kabeh. Walabakaitum lan yektine menangis sopo siro kabeh kathiron kelawan akeh. Kanjeng Nabi bersabda demikian, seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, pasti kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis. Pasti kalian tidak akan pernah tertawa setiap hari menangis, kalau kita tahu seperti apa yang diketahui oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diperlihatkan neraka secara langsung, surga juga begitu. Kalau kita tahu apa yang ditahu oleh Kanjeng Nabi, pasti kita menangis. Kanjeng Nabi serius ini. Ya, fahotto, mongko menutupi, sinten ashabu rasulillah piro-piro sahabati rasulillah. Sopo ashabu rasulillahi piro-piro sahabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menutupi wujuhahum ing piro-piro wajahi ashab. Wujuhahum ing piro-piro wajahi ashab. Walahum hali iku kadui ashab. Khoninun utawi rintihan tangis. Khoninun utawi rintihan tangis. Ya, rintihan tangis. Sahabat langsung menutupi wajahnya. Ya, membayangkan apa yang sebenarnya dilihat oleh Rasulullah. Mereka menangis, wajahnya ditutupi. Mereka menangis. Karena mereka membayangkan apa yang terjadi kalau seandainya kelak mereka ada di dalam neraka. Nangis langsung mereka. Merintih-rintih para sahabat. Jadi enggak apa-apa nangis karena iling neraka walaupun di depan banyak orang. Walaupun di sisi banyak orang, enggak apa-apa kita menangis karena ingat neraka, takut masuk neraka, tidak masalah. Sahabat nangis juga enggak masalah kalau sampai seandainya ya mengobok-ngobok apa namanya jiwa hadirin sehingga jiwanya hadirin itu menjadi menangis, enggak apa-apa sampai pidato demikian supaya mereka sedikit-sedikit sadarlah takut terhadap neraka. Si Abdul Qadir Al-Jilani di majelisnya itu kalau beliau pidato nangis semua orang langsung. Kalau sekarang tertawa semua. Kalau ada pidato, iya. Dan ini yang dicari. Ya, yang enak itu yang lucu, nah, gitu. Yang ngelawak, wah seneng gua kayak gitu. Mau bengi kiai ini jan pol enak eh. Kiai sopo kiai lu ipoh pol enak. Mulai awal ila akhir guyu kape. Lo tau no sing di eling cuma guyu lo. Wis memang gua enak pol ngelawak dong kiai ini lo. Zaman dulu ndak. Kalau pidato mereka langsung nangis. Abdul Qadir Jilani pidato nangis. Itu karena apa? Karena yang diucapkan dari hati langsung meresap dalam hati, nangis semua. Masya Allah. Kala dan banyak ya Habib Mundhir Al-Musawa rahimahullah ta'ala yang telah meninggal di dunia itu bisa mengaduk-ngaduk emosi apa namanya yang mendengarkan. Sehingga ketika beliau mengucapkan Allah, Allah, nangis semua Masya Allah. Kita gak bisa nangis ya mengucapkan nafat Allah ya. Ketika Habib Umar ya mengucapkan Allah, Allah, nangis semua. Kita enggak bisa nangis. Nangis semua itu. Nangis, guguk-guguk semuanya. Ya, merintih-rintih semuanya. Ingat kepada Allah. Rindu kepada Allah. Habib Mundhir. Sudah meninggal dunia ya. Baru masih muda beliau, Masya Allah. Muttafaqun alaih. Wafi riwayatin lan iku yang dalam suwici ni riwayat. Utaidawu balago. Balagho tumeka Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabihi saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi apa sayun sesuatu niki suatu saat Kanjeng Nabi memperoleh kabar yang tidak mengenakkan tentang sahabat. Ngoten lho ya, ini maknane. Sayun itu sesuatu yang tidak mengenakkan, maka tidak disebutkan. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak mengenakkan hati, khususnya berkaitan dengan aib orang lain, mendingan tidak usah disebutkan. Rasulullah mendengar kabar sesuatu dari para sahabatnya, tentang sahabatnya. Mek sesuatu iku tok. Faqala mongko fa khotoba nuli berpidato sinten Rasulullah. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah uridat alayyal jannah. Uridat ditampakkan alayya kepadaku. Apa al-jannatu surga wan narul dan neraka. Ditampakkan, telah ditampakkan kepada saya surga dan neraka. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi langsung tampak. Delok niki. Uridot alayya. Langsung tampak. Tapi nek sahabat tidak pernah dawuh uridot. Kayak-kayak. Kayak-kayak. Mergane tingkatane benten. Antara Nabi karo napa? Wali. Sahabat niku mboten Nabi. Cuma napa? Wali. Nek jenengan duduk nabi, wali orang nabi, wali-wali daya, kok ya kan seperti, nah, dua anak wali otomatis es, kalau falam arom mongkora urus sobo ingsun, mongkora ningali sobo ingsun, kaliomi koyo ikilah dino fil khairi ing dalam kebagusane wasyarilan keburukane. Saya tidak pernah bisa melihat sesuatu yang keburukannya lebih hebat daripada neraka. Juga tidak pernah melihat sesuatu yang kebaikannya lebih hebat daripada surga. Tidak pernah saya melihat sesuatu yang lebih buruk di hari ini. Tidak pernah. Juga saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih baik seperti di hari ini. Ini kudawe Kanjeng Nabi. Walau ta'lamu nama a'lamu. Lamun waruh sopo siro kabeh. Ma a'lamu ma ing perkoro. A'lamu kang waruh sopo ingsun ing ma. Ladohiktum mongko yektini guyu sopo siro kabeh qalilan kelawan sedidik. Ladohiktum mongko yektini tertawa guyu itu ya. Qalilan kelawan setiti walabakha itu melan yektini menangis sopo siro kabeh kasirun kelawan akeh. Kalau kalian melihat neraka, kalau kalian melihat surga, pasti kalian akan semangat ibadah. Jarang kalian itu tertawa terbahak-bahak, banyak menangis. Sedih karena kemaksiatan yang dilakukan, sedih karena amal yang dilakukan ternyata belum bisa menggapai terhadap surga. Lho ngono niku. Kala fama ata ala ashabi Rasulillah, fama ata mongko orang nekani, tidak mendatangi, tidak melewati ala ashabi Rasulillah ing atase pira-pira sahabate Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa sing ora nekani, ora sing lewati apa yaumun dino asyaddu kang luwih berat minhu tinimbang ikilah yaum. Tidak pernah sahabat Rasulullah itu terlewati hari yang lebih berat daripada hari ini. Hari yang dimana mereka dipidatoni oleh Rasulullah. Mereka sangat sedih. Ghattau. Ghattu ya. Ghattu mawon. Kala. Apa iku jenenge? Ghattau. Bener. Ghattau. Nutupi sopo sahabat ru'usahum ing biro-biro kepalani sahabat. Walahum hali iku kadwi sahabat khoninun utai rintihan tangis. Khoninun utawi rintihan tangis. Mereka menangis melihat sabda Kanjeng Nabi semacam ini. Ya Allah, kita belum bisa menangis kepada Allah. Ya mana mungkin kita bisa menangiskan orang lain. Ngoten nggih. Gala wal khoninu utai khonin iku bil khoi kelawan kho al mujamati kang den titik siji. Wa utai khonin iku albuka uiku tangis ma'agunatin serta nindengung. Ma'agunatin serta nindengung. Wan tishaq isautilan. Apa iku jenenge wan tishaq isautilan. Apa iku jenenge suwara ya suwara. Lan suworo, lah saut niki suworo intisak ya suworo. Kalawan tisak isauki, lan op metu ni suworo minal anfi saking iru. Ngoneh ha? Maka gitu ya, suworo dari hidung. Nangis tu, gugu, iya, masuk nangis. Bukan nangis bener-bener nangis itu, sampai nangisnya itu suaranya keluar dari nopo hidung, berarti nangisnya sungguh enggak digawi-gawi, benar-benar menangis sahabat. Mudah sahabat untuk disadarkan oleh Kanjeng Nabi, itu alamat orang yang baik, mudah disadarkan ketika melakukan kesalahan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you.